Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan-kemudahan. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang hanya kepadanya lah kita beribadah. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita yang mulia, Nabi akhir zaman, ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad beserta para keluarga, para sahabat, ya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumil qiyamah kelak. Ikhwan wa akhwat, pemirsa pendengar Syiar Tauhid, rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini ya kembali kita melanjutkan pelajaran kita ya yang sebelumnya terhenti dikarenakan ya masuknya satu Syawal atau lebaran Idul Fitri. Ya, kita beberapa hari kemarin sempat libur dan pada hari ini kembali kita melanjutkan lagi pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu taala. Naam. Kita masih di suasana-suasana lebaran ya. Ya. Dan sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal. Bulan Syawal. Ya. Sini kita disunahkan untuk bisa menyempurnakan ya ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Ya, di bulan Syawal ada puasa 6 hari. Yang mana puasa tersebut ya keutamaannya bisa ya keutamaannya seorang yang berpuasa di bulan Syawal ya itu bisa dikatakan sebagai puasa setahun penuh. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti puasa setahun. Ya, puasa setahun, setahun penuh. Ya. Kenapa sampai seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan ya, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu kenapa sampai dikatakan sebagai puasa setahun penuh? Ya, kenapa sampai bisa seperti itu? Ya, maka jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, beliau menukilkan satu hadis dari Sauban. Ya, radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma sittata ayyam ba'da al-fitr kana tamam as-sanah. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah." Ya, Rasulullah mengatakan, siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, yakni setelah Lebaran, ya, setelah 1 Syawal, maka apa? Kana tamamas sanah. Ya, puasanya dikatakan sebagai puasa setahun. Ya. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahala. Ya. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat ganjaran. Ya, kita lihat. Kalau kita mau hitung-hitungan, ya, manusia itu apa? Manusia itu sangat teliti kalau hitung-hitungan terhadap perkara dunia. Kan seperti itu kan? Nah, sekarang ini ada hitungan-hitungan akhirat dalam hadis tersebut. Ya, kita lihat. Rasulullah katakan, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, kemudian dia ikutkan, ya, setelah Ramadan, ya, maka puasanya tersebut itu bisa dikatakan puasa setahun. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat ganjaran. Ya. Orang yang berpuasa Ramadan, ya, orang yang berpuasa Ramadan itu dihitung sebagai orang yang melakukan puasa selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Ya, setiap puasa yang dia lakukan itu diberi ganjaran 10 kali lipat. Setiap puasa yang ia lakukan diberi ganjaran 10 kali lipat. Maka apa? Maka ketika kita melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, maka seperti apa? Maka menjadi 10 bulan. Ya. Maka menjadi pahala 10 bulan. Karena setiap puasa yang kita lakukan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ia lakukan puasa Ramadan, ia diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Sama juga seperti tadi. Ketika ia lakukan puasa 1 hari di bulan Syawal, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Ketika kita mau kalikan puasa 6 hari, ya, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka apa? Puasa 6 hari tersebut menjadi puasa 2 bulan. Ya, menjadi puasa 2 bulan. Ketika kita totalkan antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal 6 hari yang kita lakukan, maka menjadilah puasa setahun penuh, menjadi puasa 12 bulan. Ya, itulah rahasia kenapa sampai, ya, orang yang melakukan puasa Ramadan kemudian ia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal dikatakan sebagai puasa setahun penuh. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, begitu pula di dalam Syarah Riyadus Salihin. Wallahu ta'ala alam. Naam. Kita kembali ke kitab. Pada pelajaran yang terakhir kemarin, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-12. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-12. Ya. Tamrin sudah kita baca belum? Udah. Udah ya? Tamrin yang pertama udah ya? Kaifa haluka ya Abi, udah ya? Nah. Jadi sekarang tamrin yang kedua. Taib. Yang punya kita bisa lihat di halaman 65 ya. Di tamrin yang kedua. Iqra' kulla jumlatin minal jumlil atiyah summa qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddihun fil misal. Baca setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut, kemudian dibaca ulang dengan mengubah al-munada sebagaimana yang ada pada contoh. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh yang pertama itu munadahnya berbentuk kata yang muzakkar. Contoh yang kedua munadahnya berbentuk muannas. Ya. Misal, aina qalamuka ya abi? Aina qalamuka ya abi? Ya, ini ketika mudadahnya berbentuk kata yang muzakkar, abi. Ya, abi. Nah, di sini kita ubah mudadahnya. Kita ubah dari bentuk muzakkar, ubah ke bentuk muannas. Ya, maka menjadi aina qalamu ki ya ummi. Ya, ingat ketika mudadahnya, ya kata yang diseru itu muannas, maka domirnya juga harus menyesuaikan. Ya, kalau tadi pakai kolamuka, kaf yang di fathah, aina kolamuka ya abi, kaf yang di fathah itu, ya itu menunjukkan bahwasanya, ya katanya itu adalah muzakkar. Ya, karena domir kaf di situ, ya untuk menggantikan kata yang muzakkar. Ya. Adapun contoh yang kedua, aina kolamuki. Nah, kaf yang di kasroh itu untuk menunjukkan munadahnya kata yang diseru itu adalah muannas. Di mana penah kamu wahai bapakku? Ya, di mana penahmu wahai bapakku? Ya. Aina kolamuki ya ummi, di mana penahmu wahai ibuku? Ya, jadi diubah ya. Nah, coba dibaca nomor satu. A'indaka kolamu ya Muhammadu. A'indaka kolamun ya Muhammadu. A'indaka kolamun ya Muhammadu. A'indaki kolamatu ya Aminatu. Nah, coba tadi yang pertama, a'indaka kolamun ya Muhammadu, apa artinya? Apakah milik kamu pulpen ini ya Muhammad? Apakah engkau memiliki pena wahai Muhammad? Ya, apakah di sisimu ada pena wahai? Maksudnya apakah engkau memiliki pena wahai Muhammad? Ya. Naam. A'indaki kolamatun ya Aminatu. Nah, itu kolamnya enggak usah diubah. Iya. Yang diubah cuma munadahnya saja sama domirnya. Coba ulang. A'indaki kolamun ya Aminatu. Ya, a'indaki kolamun ya Aminatu. A'indaki kolamun ya Aminatu, apa artinya? Apakah engkau memiliki pulpen ya Aminah? Ya, apakah engkau memiliki pulpen wahai Aminah? Aminah. Ya, apakah engkau memiliki pulpen wahai Aminah? Nah. Berikutnya. Aina baituka ya ustadi, ya ustadu. Jadi lihat baik-baik. Aina baituka ya ustadi. Naam, aina baituka ya ustadi. Aina baituka ya ustadi. Ya. Apa artinya? Di mana rumah kamu ya ustaz saya? Ya, di mana rumahku, rumahmu wahai ustadku? Ya, di mana rumahmu wahai ustad? Ustadku diubah. Aina baituki ya ustadi, ya ustadat, ya ustadati. Naam, aina baituki ya ustadati? Di mana rumah engkau ya? Ya, di mana rumah engkau, wahai ustazahku? Ya, kalau ustaz itu untuk laki-laki, ustazah ada tamar putonya di akhir, itu untuk perempuan. Ya. Nah, aina baituki ya ustazati? Di mana rumahmu, wahai ustazahku? Ya. Nah, berikutnya. Jadi ini penggunaannya ya. Ini penggunaan untuk laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan yang diseru, ya, kalau perempuan yang diseru maka bentuknya sebagaimana di contoh sebelah kiri. Ya, itu ketika perempuan. Tapi kalau yang diseru itu laki-laki, maka contohnya sebagaimana yang ada di bagian kanan. Ya, kalimat yang ada di bagian kanan ya. Nah, berikutnya. Ahada daftaru laka ya aliyun. Ya ahada daftaru laka ya aliyun. Ahada daftaru laka ya aliyu. Apa artinya? Apakah buku tulis ini milik kamu ya Ali? Ya, apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Ya, apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Nah, berikutnya. Ahadihi daftaru. Enggak usah diganti itu. Hada daftaru laki ya Fatimatu. Ya, ahada daftaru laki ya Fatimatu. Ahada daftaru laki ya Fatimatu. Ya. Nah, apa artinya? Apakah buku tulis ini milik kamu ya Fatimah? Ya, apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Ya, apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Nah, berikutnya. Min aina anta ya akhi? Dari mana kamu ya saudaraku? Ya, dari mana engkau wahai saudaraku? Ya, dari mana engkau wahai saudaraku? Berikutnya. Min aina anti ya ukhti? Ya, min aina anti ya ukhti? Dari mana kamu wahai saudariku? Ya. Nah, berikutnya nomor 5. Aina abuka ya Khalidu? Aina abuka ya Khalidu? Di mana bapak kamu ya wahai Khalid? Ya, di mana bapakmu wahai Khalid? Ya, di mana bapakmu wahai Khalid? Naam. Aina abuki ya Khadijatu? Ya, aina abuki ya Khadijatu? Aina abuki ya Khadijatu? Di mana bapak kamu ya wahai Khadijah? Ya, di mana bapakmu wahai Khadijah? Ya, jadi kalau yang ditanya laki-laki, contohnya Khalid di sini, aina abuka ya Khalid? Di mana bapakmu, wahai Khalid? Ya, bentuk pertanyaannya seperti ini. Nah, tinggal kita ganti kalau apa namanya? Orangnya berbeda. Contohnya Muhammad, aina abuk ya Muhammadu? Ya, aina abuk ya ya Muhammadu. Ingat? Ya. Sudah kita jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Huruf nida, kata seru, itu ketika masuk kepada kata yang kata tersebut bertanwin. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan ya. Kita ulang lagi biar bisa dimurojaah ya. Kata seru ketika masuk kepada kata yang bertanwin, maka kata seru tersebut, huruf nida tersebut, itu menjadikan kata yang bertanwin itu menjadi tidak bertanwin. Ya, asalnya Khalid, Khalidun. Khalidun itu bertanwin. Ketika masuk harfun nida, masuk kata seru, maka kata seru tersebut ya menjadikan Khalid menjadi tidak bertanwin. Maka menjadi ya Khalidu. Ya Khalidu. Yang asalnya Khalidun menjadi ya ya Khalidu. Ya. Begitu pula Muhammad. Aina abuka ya Muhammadu? Ya, aina abuka ya Muhammadu. Bukan kita katakan aina abuka ya Muhammadun. Nah, ini keliru. Ya, harus ketika masuk padanya kata seru, ya, kata munadahnya, kata yang diseru tidak lagi bertanwin. Naam. Aina abuki ya Khadijatu? Di mana bapakmu wahai Khadijah? Nah, di sini ketika yang ditanya perempuan, bapaknya di mana? Maka domirnya kita ganti. Aina abuki ya Khadijatu? Di mana bapakmu wahai Khadijah? Ya, berikutnya nomor 6. Anta maridu ya Khalidu? Apa itu? Anta maridun ya Khali. Anta maridun ya Khali. Anta maridun ya Khali. Ya. Anta maridun ya Khali. Apa artinya? Kamu sakit ya Khali. Khali. Saudara. Khali itu khalun di apa namanya? Sandarkan kepada dhamir ana. Menjadi khali. Misalkan khalun. Kayak kitabun. Ketika disandarkan kepada dhamir ana menjadi kitabi. Khalun sandarkan kepada dhamir ana maka menjadi khali. Apa khalun? Khal itu paman. Ya, khal itu paman ya. Akan kita jelaskan perbedaan khal dengan am. Dari mana engkau, apa namanya? Apakah kamu sakit ya pamanku? Ya, apakah engkau sakit wahai pamanku? Apakah engkau sakit wahai pamanku? Maka jawabnya anti maridun ya khal. Ya khalati. Nah, di sini agak berubah ya. Ya, tadi kan anta maridun. Anta maridun ya khali. Ya, ketika ya yang ditanyakan ini berubah. Ya, tadi kan laki-laki paman. Nah, sekarang yang ditanya ini bibi. Maka ya domirnya juga kita kan ganti, kemudian kata maridnya juga kita ubah. Aanti maridotun. Ya, jadi maridnya kita tambahkan tamarbuto. Maridnya kita tambahkan tamarbuto. Kenapa? Karena domirnya sudah berubah anti. Ya, ketika domirnya berubah anti, maka khabarnya itu juga kita ubah menjadi Mu'annas, a'anti waridotun. Ya, kalau tadi kan anta, maka maridun. Kalau ini anti, maka maridotun. A'anti maridotun ya khalati. Ya, anti maridotun ya khalati. Apa artinya? Apakah kamu sakit ya bibiku? Ya, apakah kamu sakit wahai bibi? Bibiku. Ya, apakah kamu sakit wahai bibi? Bibiku. Ya. Nah. Berikutnya nomor 7. Aina banatuka ya? Ya amma. Aina bintuka? Aina bintuka ya ammi? Ya, aina bintuka ya? Ya ammi. Apa artinya? Di mana anak kamu ya? Ammi ya paman. Ya, di mana anak perempuanmu wahai pa? Paman. Pamanku. Ya, di mana anak perempuanmu wahai pa? Pamanku. Nah, berikutnya. Aina bintuki ya ammati? Ya, aina bintuki ya ammati? Aina bintuki ya ammati apa artinya? Di mana anak kamu wahai bibiku? Ya, di mana anakmu wahai bibiku? Nah, berikutnya nomor 8. Alaka akhun ya hamidu? Alaka akhun ya hamidu? Apakah kamu memiliki saudara ya Hamid? Ya, apakah kamu memiliki saudara wahai ha? Hamid? Ya. Alaki akhun ya Su'adu? Ya, alaki ya akhun ya Su'adu? Alaki akhun ya Su'adu apa artinya? Apakah kamu memiliki saudara ya wahai Su'ad? Ya, apakah kamu memiliki saudara wahai Su'ad? Ya, apakah kamu memiliki saudara wahai Su'ad? Berikutnya. Mada 'indaka ya akhi? Mada 'indaka ya akhi? Mada 'indaka ya akhi? Apa artinya? Apakah engkau memiliki? Apakah? Apa di sisimu itu wahai saudaraku? Apakah di sisimu wahai saudaraku? Ya, ini kamu memiliki apa di sisimu? Apa yang kamu miliki itu situ ya? Ya, mada indak ya? Apa di sisimu wahai saudaraku? Nah. Mada indaki ya ukhti? Mada indaki ya ukhti? Apa artinya? Apakah di sisi kamu ya ukhti? Ya, apa di sisimu wahai saudari? Saudariku. Nomor 10. Assalamu alayka ya abi. Naam, assalamu alayka ya abi. Assalamu alayka ya abi. Apa artinya? Salam sejahtera atasmu ya bapakku. Ya, keselamatan atasmu wahai bapak. Bapakku. Berikutnya. Assalamu alayki ya ummi. Ya, assalamu alayki ya ummi. Assalamu alayki ya ummi. Apa artinya? Salam sejahtera atas kamu ya ibu. Ya, keselamatan atasmu wahai ibu, ibuku. Ya, jadi kesimpulannya di sini, ketika mundanaknya berbentuk muzakkar, maka domirnya juga kita harus jadikan berbentuk muzakkar. Ya. Ketika mundanaknya berbentuk muannas, maka domirnya juga kita datangkan atau kita ubah berbentuk muannas. Ya. Jadi disesuaikan, jangan sampai kebalik. Mundanaknya muzakkar, domirnya kita jadikan muannas, atau mundanaknya muannas, domirnya kita jadikan muzakkar. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu. Ya. Masih sedikit ya. Nah, karena waktu yang membatasi sudah mau masuk waktu zuhur. Ya, semoga apa yang kita baca tadi bisa difahami. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.